Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Falhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji, tahmid dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tanpa taufik dan kemudahan darinya tidak akan mungkin kita berkumpul di masjid, di majlis ilmu yang penuh berkah ini insyaallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati-hati kaum muslimin, memudahkan langkah kaki mereka untuk menghadiri majlis ilmu, mengambil manfaat secara langsung dari para ulama. Mudah-mudahan acara ini diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pembukaan daurah umum ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah di Masjid Agung Manunggal Bantul ini. Acara pembukaan daurah umum kali ini akan dimulai dengan sambutan dari panitia penyelenggara. Dalam hal ini yang akan mewakili adalah beliau yang mulia Al-Ustadz Abdul Faruq Aib Syafruddin Hafidhahullahu Ta'ala. Berikutnya adalah kata sambutan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini yang mewakili adalah beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Helmi Jamharis MM. Beliau adalah staf ahli sumber daya manusia dan kemasyarakatan Kabupaten Bantul. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan dari beliau Al-Walid Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri Hafidhahullahu Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baiklah, kita akan mendengarkan secara bersama sambutan dari panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Faruq Aib Syafruddin Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami mempersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, terutama Al-Walid Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah taala, serta wakil dari pemerintahan daerah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hilmi Jamharis MM. Alhamdulillah syukur pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di dalam masjid ini, Masjid Manunggal yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul, yang merupakan aset bagi kaum muslimin terkhusus di Kabupaten Bantul. Pada kesempatan daurah ilmiah nasional yang ke-8 ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk menggunakan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, baik yang bersifat fisik maupun moral, terkhusus dari kepala daerah pemerintah Kabupaten Bantul. Walhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan acara rutin tahunan kita, yaitu daurah ilmiah nasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselenggarakan setiap tahun sekali dengan mendatangkan para ulama, para masyayikh untuk membimbing kita, membekali kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan ini. Ibaratkan pepatah, tiada gading yang tak retak. Maka kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kesempatan pelaksanaan penyelenggaraan daurah ilmiah ini banyak kekurangan, banyak keterbatasan di sana sini. Atas nama segenap panitia kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan tersebut. Kiranya sambutan dari kami mewakili segenap panitia dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Demikian tadi kita telah menyimak secara bersama sambutan dari panitia penyelenggara daurah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Faruq Aib Syafruddin hafizahullah. Kemudian kita akan beranjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari pemerintah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau yang kami muliakan, Bapak Dr. Andes Helmi Jamharis MM. Kepada beliau kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang terhormat para alim ulama, terkhusus kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri dari Arab Saudi. Yang saya hormati para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul atau yang mewakili. Yang saya hormati segenap ketua dan seluruh pelaksana daurah ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta seluruh jamaah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul silaturahim di kompleks Masjid Agung Manunggal dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh panitia. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama kami mohonkan pamit. Mestinya yang hadir pada kesempatan hari ini mewakili pemerintah Kabupaten Bantul adalah Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Haji Sumarno PRS. Namun dikarenakan ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan, beliau memerintahkan kepada saya, staf ahli Bupati Bantul bidang kemasyarakatan dan SDM, untuk menghadiri acara pembukaan daurah ilmiah pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, beliau mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kemudian yang berikutnya, atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, tidak lupa kami mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan penyelenggaraan acara daurah ilmiah pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentunya kami memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada seluruh panitia yang telah menyediakan segala sesuatunya sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah Kabupaten Bantul tentunya menginginkan bahwa acara yang senantiasa diselenggarakan di Kabupaten Bantul secara periodik ini bisa terus-menerus berkelanjutan, yang sampai pada saat ini paling tidak sudah yang ke-8 diselenggarakan di Kabupaten Bantul. Nah, oleh karena itu, di masa-masa yang akan datang, komunikasi yang sudah baik yang selama ini telah terjalin antara panitia dengan pemerintah Kabupaten Bantul bisa dilanjutkan, bisa dilestarikan, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul bisa terlaksana sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian yang ketiga, pemerintah Kabupaten Bantul menyadari bahwa banyak sisi positif atas penyelenggaraan kegiatan semacam ini dengan hadirnya warga masyarakat dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke yang hadir di Kabupaten Bantul itu memberikan kontribusi yang sangat positif bagi warga masyarakat. Warga masyarakat sekitar bisa memanfaatkan kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebagai tambahan sumber penghasilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga secara tidak langsung penyelenggaraan acara hari ini itu bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Bantul pada umumnya dan sekitar Masjid Agung Manunggal pada khususnya. Kemudian yang terakhir, pemerintah Kabupaten Bantul mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila fasilitas yang tersedia di Masjid Agung Manunggal ini belum sesuai dengan kebutuhan yang akan menjadi fasilitas penyelenggaraan acara daurah ilmiah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekalipun dengan keterbatasan yang dimiliki tidak mengurangi kehikmatan dan juga tidak mengurangi kepercayaan panitia kepada pemerintah Kabupaten Bantul. Tentu sebagai pemerintah daerah yang mengelola Masjid Agung Manunggal ini akan senantiasa terus-menerus melengkapi fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan jamaah demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan peribadatan di Kompleks Masjid Agung Manunggal pada khususnya. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini senantiasa mendapat bimbingan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Helmi Jamharis MM yang telah berkenan untuk mewakili pemerintah Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan motivasi, dukungan dan apresiasi yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul menjadi salah satu sebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah sambutan dari Fadilatul Syekh Al-Walid Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti kita mampu mengambil manfaat sebaik-baiknya, dan kepada beliau kami mempersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. سعادة وكيل المحافظة: من حضر من رؤساء الدوائر الحكومية، ومن حضر من أهل العلم من مشائخ السنة والجماعة في هذا البلد، ليس عندي ما أقدمه لكم إلا أن أشكركم على ما أتحتموه لنا من الوقت للجلوس معكم. أقول صراحة، لقد سررت أنا ومن رافقني في سفري من المدينة إلى هذا البلد المسلم الطيب المبارك إندونيسيا، ومن لحق بنا بعد من طلاب العلم إخواننا من الكويت، حين قدمنا هذا البلد، والذي بعث في نفوسنا السرور. أولا، ما لقيناه من سعادة المحافظ وسعادة وكيله الذي ناب عنه في الحضور، فحياك الله سعادة الوكيل، وحيا الله من أنابك، وكذلك حيا الله من حضر من رؤساء الدوائر الحكومية في هذه المنطقة، ومن حضر من أبنائنا وبناتنا هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على الجميع وعونا لنا وإياكم على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد المسلم إندونيسيا وأن يجئ من كل سوء ومكروه، وأن يجمع عوام أهله وخواصهم على ما رضيه لعباده من الإسلام والسنة. وترجم إلى هنا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan yang telah diberikan kepada kalian. Jika kalian tidak mampu membalas dengan hal yang sama, setidaknya kalian membalasnya dengan doa, mendoakan orang yang telah berbuat kebaikan kepada kalian sampai benar-benar terasa bahwa kebaikan itu telah dibalas dengan doa tersebut. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Bantul, kepada Bupati terkhusus dan wakilnya, demikian pula kepada para tokoh di Kabupaten Bantul ini, serta para ulama, serta para hadirin sekalian. Sesungguhnya kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian, kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan para hadirin sekalian. Kesempatan di waktu yang berbahagia ini untuk kita saling duduk mendengarkan ilmu, untuk kita saling duduk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, aku dan beberapa orang yang menemaniku datang dari kota Madinah ke negeri Indonesia ini, kemudian disusul berikutnya oleh rombongan dari masyayikh Kuwait, dan kami semua alhamdulillah sangat senang saat bertemu dengan antum semua penduduk negeri Indonesia ini. Kami sangat senang mengingat sambutan dari pemerintah Indonesia, terkhusus pemerintah Kabupaten Bantul, sambutan yang luar biasa. Baik bupati, bapak, baik bupati ataupun wakilnya dan segenap jajarannya. Demikian pula kami merasa sangat senang atas sambutan saudara-saudara sekalian masyarakat Indonesia, ikhwah dan tullab, para penuntut ilmu yang datang dari negeri yang jauh untuk menuntut ilmu di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kesempatan ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula pertemuan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagai langkah, sebagai jalan yang memudahkan kita semua untuk senantiasa menjalankan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari ucapan maupun perbuatan. Dan tidak lupa kami berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri Indonesia ini, negeri kaum muslimin yang kami cintai ini, sebagai negeri yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang aman dan tentram. Sebagaimana pula kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. فمعنى هذا الحديث هو تشبيه تلاحم المؤمنين واجتماعهم على ما يحبه الله ويرضاه بالبناء، بناء الدار الذي تلزق لبناته ببعضها حتى يكون البناء قويا. وأقول صراحة إن حضور سعادة وكيل المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبيها ومن حضر من وجهاء البلد هو تشريف لنا، لا ننساه ما حيينا إن شاء الله تعالى. وهو كذلك تنشيط لنا وتقوية لعزائمنا نحن وجميع القائمين على هذه الدورة الشرعية العلمية في هذه المنطقة، ومنهم أخونا وصاحبنا الشيخ لقمان، وأخونا وصاحبنا الشيخ قمر، وبقية الإخوة. ولعل سعادة المحافظ وسعادة وكيل المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية ومن يهتم من الأهالي بهذه الدورات الشرعية العلمية اطلعوا على الجدول المنظم لأعمال هذه الدورة. وختاما أكرر شكري وأعلن عن سروري أنا ومرافقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. وأقول للجميع طبتم وطاب ممشاكم إن شاء الله، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan sebagian dengan sebagian yang lain. Makna hadis ini adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk merapatkan barisan kita di atas segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merapatkan barisan di atas kebaikan, merapatkan barisan di atas dakwah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling melengkapi satu di antara kita dengan yang lainnya, saling menutup celah kurang yang ada pada diri-diri kita. Sebagaimana layaknya bangunan, setahap demi setahap bangunan itu dikerjakan hingga menjadi sempurna sebagai bangunan yang utuh. Kemudian kami katakan dan kami ucapkan, sungguh kedatangan pemerintah Kabupaten Bantul atau yang mewakilinya, yang mewakili Bapak Bupati serta para pengurus masjid di tempat yang mulia ini tidak lain sebagai satu kehormatan bagi kami, sebagai penyemangat sekaligus sebagai pendorong kami untuk semakin melakukan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh semangat. Dan tidak lupa pula kami sampaikan kepada panitia daurah Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Al-Ustaz Qamar Suaidi dan yang lainnya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua yang telah membantu terlaksananya acara daurah yang mulia ini. Pemerintah Kabupaten Bantul dan jajarannya bisa melihat jadwal yang ada, jadwal dari kegiatan daurah ini. Barang siapa yang berkesempatan untuk hadir, kami persilahkan untuk hadir di majelis ini. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan terlaksananya daurah yang mulia ini. Dan kami ucapkan pula rasa bangga dan bahagia atas terlaksananya daurah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita semua dengan kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diridainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi antum sekalian. Demikianlah kiranya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sambutan dari Al-Syeikh Al-Allama Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala. Dan insyaAllah setelah sambutan ini kita berhenti sejenak, dan setelah itu dilanjutkan sebagaimana biasa. Nah. Alhamdulillah, demikian tadi kita telah menyimak bersama kata sambutan dari Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Mudah-mudahan kata sambutan yang telah beliau sampaikan tadi dapat memacu dan memotivasi kita untuk tetap terus bersemangat mengikuti acara daurah umum ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik hingga akhirnya. Dan berakhirnya kata sambutan dari beliau Fadilatul Syekh, maka berakhir pula acara pembukaan daurah umum ini. Kepada tamu undangan, kami mempersilahkan untuk menuju tempat istirahat yang telah disiapkan. Adapun kepada para peserta, maka kita akan beranjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu pengajian umum sesi yang pertama dan yang akan dimulai dengan jeda waktu untuk istirahat sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua agar acara ini dapat terselenggara dengan baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.